Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Kembali kita melanjutkan pembacaan atau pembahasan dari kitab Al-Faraid Al-Muyassar. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan tentang Al-Munasakhat, yaitu pembahasan tentang Ar-Radd. Radda ya ruddu raddan, mengembalikan. Ini lawannya aul ya. Aul. Nanti kita akan faham insyaallah ketika membaca definisi tentang ar-radd itu apa. Qala al-musannif rahimahullah ta'rifuh, definisi dari ar-radd. Irja'u ma yabqa fil mas'alah ba'da akhdhi ashabil furudi furudahum ala man yastahiquhu minhum. Ar-radd adalah irja'u, mengembalikan. Ma yabqa, apa yang tersisa. Fil mas'alah, pada mas'alah. Ya, seperti misalkan mas'alahnya 12, ternyata jumlah sihamnya hanya 10. Ya, ada sisa kan berapa? 2. Ini 2 ini bagaimana ini? Ya, ini yang menjadi pembahasan kita. Irja'u ma yabqa fil mas'alah, mengembalikan apa yang masih tersisa pada mas'alah. Ba'da akhdhi ashabil furud, setelah ashabul furud, orang-orang yang tertentu jatahnya, telah mengambil furudahum, bagian-bagian mereka. Ala man yastahiquhu minhum, dari orang mayit yang mereka berhak mendapatkan darinya. Ya. Paham ini? Mengembalikan apa yang tersisa dari mas'alah setelah ashabul furud mengambil fardnya. Ala man yastahiquh, dari orang yang ya mereka berhak mengambilnya. Sebabnya lihat, naqsun fi sihami an aslil mas'alah, sebabnya adalah naqsun fi siham, kurang dalam siham. Siham ya lebih kecil dari aslil mas'alah gitu. Lebih kecilnya siham dari aslul mas'alah. Kalau awal kan kebalikannya ya. Mas'alahnya lebih besar. Mas'alahnya apa? Lebih kecil daripada sihamnya. Misalkan mas'alahnya 12, ternyata sihamnya jumlah jatah mayitnya 13. Ini awal, sudah lewat itu pembahasannya. Naqsun fi siham an aslil mas'alah, siham lebih kecil dari aslul mas'alah, itu gampangnya. Diddul awl, lawan dari awl sudah. Kalau awl berarti apa? Ziyada fi siham ya kan, ala aslil mas'alah. Siham lebih apa? Besar daripada aslul mas'alah. Iya kan, itu awl kan. Kalau rad ya kebalikannya. Siham lebih kecil dari aslul mas'alah. Awl, siham lebih besar dari aslul mas'alah. Kalau awl kan sudah kita lewatkan. Masing-masing ahli waris menanggung pengurangan, iya kan? Menanggung pengurangan. Kalau rad bagaimana? Apakah semuanya dapat? Ya, kalau rad enggak semuanya. Kalau awl kan semuanya mendapatkan bagian pengurangan, iya kan? Semuanya dapat. Tapi kalau rad enggak semuanya dapat. Ya, dikecualikan oleh jumhur suami dan istri. Ini yang sahih. Jumhur sahabat dan juga para a'immah dan juga para ulama setelahnya. Baik, kita lihat contohnya, misal contoh. Bint, seorang mati meninggalkan bintun, anak perempuan. Kemudian bintu ibn, anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintun, satu orang berapa? Setengah kan? Bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, dua orang, seperenam. Takmilata ats-tsulutsain, menyempurnakan apa? 2/3. 2 dengan 6 apa hubungannya? Tadakhul, iya kan? 6 kelipatannya 2, maka diambil 6 yang terbesar, dijadikan apa? Aslul mas'alah. Hitung sekarang setengah. Aslul mas'alah 6, setengah dari 6 3. Ya, kemudian bintu ibn 1/6 dari 6 berapa? 1. Lihat berapa dihitung jumlah sihamnya? 4. Sedangkan mas'alahnya berapa? 6. Nah, masih homber sisanya. Masih ada sisa ini. Berapa sisanya? 2. Ya buat siapa? Ya buat yang ahli waris yang ada ini. Ya, lihat caranya nanti. Jadi nanti caranya 6-nya itu dicoret, diganti 4. Gitu, dicoret diganti 4. Jadi bin yang harusnya 3/6 jadi 3/4. Gedean mana 3/6 dengan 3/4? Ya jelas 3/4. Kalau yang sulit berpikir ya roti 3 dibagi 6 dengan roti 3 bagi 4 gedean mana? Itu kan. Ya. Bin yang harus 1/6 jadi 1/4. Naik atau turun jatahnya? Ya naik, jadi 1/6 jadi 1/4 naik. Ya. Jadi 6 dicoret diganti apa? 4. Ya nanti ada caranya akan dirinci oleh al-musannif di sini. Idza lam tastaghriq, idza lam yastaghriqu ashabul furud at-tarikata. Jika ashabul furud, fahamkan ashabul furud yaitu orang-orang yang jatahnya sudah ditentukan oleh syariat. Apabila ashabul furud belum menghabiskan at-tarikah, harta peninggalan. Wa lam yakun fil warasati asabatun. Kemudian ya di tengah-tengah ahli waris enggak ada asobah. Perhatikan kalau ada asobah tuh enggak bakal ada sisa. Ya, terjadinya apa? Rod ini kalau enggak ada apa? Asobah. Kalau ada asobah, bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki ya habis. Ya, sisanya diambil oleh asobah ini. Walam yakun fi al-waratsah asobatun, dan di tengah-tengah ahli waris enggak ada asobah, maka ta'khudhu al-baqi. Ya, ashabul furud tadi mengambil sisanya. Ah, kita ulangi, belum selesai ini ya. Walam yakun fi al-waratha asabatun ta'khudhu al-baqiya in taqala ta'sib 'inda syafi'iyyah. Itu. Kita ulangi ya. Idza lam yastaghri ashabul furud, apabila ashabul furud belum menghabiskan harta peninggalan, kemudian di tengah-tengah ahli waris tidak ada asabah yang mengambil sisanya, maka jawabannya idza in taqala at-ta'sib, ta'sibnya, sisanya berpindah kepada, menurut pendapat Asy-Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah dan Al-Malikiyah, kepada Baitul Mal. Tapi enggak mutlak, in kana muntadziman, kalau Baitul Malnya terkoordinir. Ya, bisa dalam penjagaannya dan juga penyalurannya gitu. Ini madhabnya Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah. Fa illam yantazim, adapun kalau tidak terkoordinir ya, maka rudda. Ini pendapatnya apa? Siapa? Asy-Syafi'iyah wal Malikiyah. Fa illam yantazim rudda al-baqi, kalau tidak terkoordinir baitul malnya, maka sisanya dikembalikan ala ashabil furud, kepada ashabul furud, ma'ada az-zawjain, selain siapa? Suami istri. Khilafan lil Hanafiyah wal Hanabilah, berbeda dengan pendapat al-Hanafiyah wal Hanabilah. Al-qa'ilina, yang mereka berpendapat birrod untuk sisa tadi dikembalikan alal warasah, kepada ahli waris. Intadhama baitul mal, apakah baitul malnya terkoordinir atau tidak? Dan ini yang kita ambil yang insyaallah yang lebih kuat. Allah katakan ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Ulul arham, kerabat, sebagiannya lebih berhak untuk mendapatkan harta dari sebagian yang lain daripada keumuman kaum mukminin. Ya. Ham ini tergambar halatuhu, beberapa keadaan arad. Jadi arad ini keadaannya ada beberapa keadaan. Ya. Waliraddi halatan, bagi rad ada dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, adamu wujudi ahadi zaujain. Rod di mana tidak ada di situ suami atau istri. Kalau ini insya Allah mudah. Kalau rod dalam keadaan gak ada suami ataupun istri, mudah. Karena semuanya kan dapat rod semua, iya kan? Kalau suami istri kan gak dapat, jadi harus dipilih-pilih dulu penghitungannya, dipilih-pilih gitu. Ya. Al-ula wa fi hadhil halah nu'milu ma yali. Ketika seperti ini keadaannya, tidak ada suami, tidak ada istri di tengah-tengah ahli waris, maka nu'mil mayali, kita kerjakan langkah berikut ini. Yang pertama, in kana man yuraddu alaihi syakhsan wahidan yu'ta jami'ul mal fardhan wa raddan. Ya. Apabila man yuraddu alaihi, yang dikasih kembalian sisa tadi yang tersisa adalah satu orang saja, maka semua harta dikembalikan, dikasihkan, diberikan kepada satu orang ini, sehingga dia mendapatkan dua jatah. Pertama fard, jatah fard, dan yang kedua jatah rad, jatah sisa itu. Ya, misal contoh, seorang mati meninggalkan ibu saja, ibu ashabul furud atau asobah, ashabul furud, jatahnya sudah kita lewatkan rinciannya. Hanya ibu saja sendirian, berapa ibu? Sepertiga, ini jatah yang terbesar bagi ibu. Ya kalau satu saja ya, maka masalahnya tiga. Iya kan, cuma satu saja penyebutnya ya, tiga diangkat sebagai apa aslul masalah, ibu tiga, sepertiga dari tiga berapa? Satu. Sisa berapa? Dua. Jadi A, ibu ngambil satu ini fardhon, ngambil duanya roddan, jadi ibu semuanya. Satunya apa? Fardhon. Duanya apa? Roddan. Gitu. Gak sulit kalau ahli warisi cuma apa? Satu dah, ambil KB sana. Gitu. Cokot KB nah. Kemudian yang mbak, wa in kana man yuraddu alaihi, wa in kana man yuraddu alaihi akthar min syakhsin, akthar min syakhsin. Adapun jika orang yang sisa ini diberikan kepadanya akthara min syakhsin, lebih dari satu orang, lebih satu orang ya, wa kanu min jinsin wahid, tapi mereka meskipun dari, lebih dari satu orang tapi satu jenis, anak perempuan, anak perempuan semua, misalkan lagi nenek, nenek semua, atau apa, saudari perempuan, saudari perempuan semua, satu jenis, sekandung, sekandung semua, sebapak, sebapak semua, gitu. Ila akhirih. Kita ulangi, apabila orang yang sisa ini diberikan kepadanya lebih dari satu orang dalam keadaan mereka satu jenis, ya satu jenis, fa aslul mas'alah, maka asl mas'alahnya min adadi ru'usib, sejumlah kepala mereka, sudah sejumlah apa? Kepala mereka. Ya. Lihat, ada seorang mati meninggalkan apa? Dua anak perempuan. Berapa dua anak perempuan? Dua per tiga, dua per tiga. Penyebutnya satu tiga ya, sudah tiga diangkat sebagai asma masalah. Berapa dua per tiga dari tiga? Ya dua. Masih ada sisa enggak? Masih ada. Ya sudah, asma masalahnya diganti saja dua. Ini kan kepalanya dua ya, betul, kepalanya dua kan, pin-pin dua. Ya kemudian masing-masing diberikan satu, gitu. Atau tiganya dicoret, ya tiganya dicoret ganti dua, itu kan sampingnya ya. Tiganya tuh dicoret diganti dua sampingnya tuh. Berarti masing-masing berapa? Ya satu-satu. Jadi setengah-setengah gitu. Gitu. Paham ini? Seandainya anak perempuannya tiga, bagaimana? Ya? Ya sepertiga, sepertiga, sepertiga gitu kan. Anak perempuannya empat, bagaimana? Itu gini. Ya. Langsung saja sudah. Ayat tadi yang bukan. Pokoknya kalau satu jenis sudah, jangan lama-lama. Jadi dengan kepalanya saja ini kan empat. Empat itu empat. Satu, satu, satu, satu. Macam itu lagi. Seperti itu lebih ringkas ya. Kalau anaknya 4 berarti kepalanya 4 ya, masing-masing satu-satu. Anak perempuannya 5 ya 5, satu-satu gitulah. Bisa kan? Ya. Mudah kalau satu apa? Jenis masuk mudah sudah ya. Kemudian wa in kana man yuraddu alaihi akthar min wahidin wa min ajnasin mukhtalifatin, adapun jika orang yang sisa ini diberikan kepadanya jumlahnya lebih dari satu dan jenisnya pun berbeda, lebih dari satu berbeda jenis, maka fa aslul mas'alah min majbu'i sihamihim, maka aslul mas'alah adalah dari kumpulan saham mereka. Seperti seorang mati meninggalkan bint, anak perempuan satu, bintu ibn, cucu perempuan satu. Anak perempuan satu berapa? Seperenam, esper dua. Bintu ibn seperenam, takmilata athulusain. Berarti asmasanya kan enam. Bint setengah dari enam, tiga. Bintu ibn seperenam dari enam, berapa? Ya satu. Ya sudah enamnya dicoret gitu. Diganti empat, ya itu kan sampingnya, maksudnya itu. Kalau antum misalkan baganya cuma satu, tinggal coret namanya diganti gitu. Ini kan dibikin bab dua ininya ya, dua kolom ya. Untuk maksudnya ditinggalkan yang enam itu, ganti empat. Ya kemudian yang di bawahnya tetap. Berarti bit yang tadinya 3/6 naik jadi per 3/4. Bintu ibn yang tadi 1/6 naik jadi 1/4. Cuma kayak gitu. Pokoknya kalau enggak ada suami, enggak ada istri, enggak terlalu repot insyaallah. Sekarang mungkin kita bikin latihan lah ya. Sebelum nanti kalau ada istrinya suami gimana? Orang mati meninggalkan satu anak perempuan atau dua orang perempuan ya, gimana? Setelah perempuan yang lorong, orang mati meninggalkan apa? Bin. Apalagi jadah darahnya nenek, kemudian bintu ibn coba kita lihat ada apa ya. Orang mati meninggalkan bint, anak perempuan, jadah, nenek, bintu ibn, cucu perempuan, berapa bint? Setengah. Jadah seper 6. Pintu ibn seper 6. Berarti semasanya berapa? 6 ya. Setengahnya berapa? 3. Kemudian seper 6 jadah dari 6 1 berapa? Ada rot gak? Ada ya sudah tinggal atau ini aja namanya coret dengan 5. Kalau mau bikin sini tinggal pilih 5. Nah sekarang kalau ada suami istrinya nih ya. Atsaniyatu, keadaan yang kedua, wujudu ahadi azwajain, ada salah seorang dari suami dan istri. Sudah kita lewatkan tadi di depan bahwasanya suami istri dapat rod enggak? Rod enggak dapat, rod enggak dapat ya. Wa bima anna zawjaini la yuraddu alaihima nu'mil ma yali, dikarenakan suami istri ini enggak dikembalikan kepadanya sisa, maka kita lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, in kana man yuraddu alaihi min jinsin wahid, jika ahli waris yang dapat rod ini satu jenis saja ya, satu jenis saja, kana albaqi ba'da fardhi zaujah lahu, maka sisa ya, sisa peninggalan setelah diberikan jatah si istri atau suami. Iya, sisa tersebut diberikan kepada satu orang tadi ataupun satu golongan tadi yang satu jenis, fardhon wa raddan, sehingga dia mendapatkan dua jenis warisan sekaligus, fardhon wa raddan. Misalkan ada seorang mati meninggalkan istri ya, kemudian meninggalkan nenek dua misalkan ya, ya nenek dari misalkan kan bisa nenek kan bisa tiga berkumpul ke atas itu, iya. Maka istri berapa? Enggak ada anak. Seperempat kan? Sisanya berapa? 3/4 kan? Ya sudah semuanya 3/4 buat nenek bagi 2 gitu. Ya kalau mau dirinci bisa. Ya misalkan nenek kan 1/6. Ya. Ini ya. Apa yang ada di sini dulu lah. Nanti kita setelah ini kalau kurang tambahkan. Nih, kita ulangi ya, apabila ahli waris yang mendapatkan rod satu jenis, satu jenis apakah orangnya satu atau lebih dari satu, maka sisanya setelah diberikan fardnya suami atau istri, diberikan sisanya tadi untuk apa? Iya, yang satu jenis tadi dengan dua macam jatah fardhon, yang pertama, yang kedua raddan ya. Wa yakunu aslul mas'alah makhraju fardhi zawjiyah. Nanti asal masalahnya itu diambil dari fard zaujiyah, suami dan istri. Nanti caranya kita enggak tersebut insyaallah. Fa in inqasama al-baqi, kalau memang sudah terbagi tanpa pecahan ya silakan. Wa illa, kalau ternyata ada pecahan di tashih. Ya lihat contoh, dengan contoh lebih mudah. Seorang mati meninggalkan zaujah, lihat zaujah. Meninggalkan apa? Zaujah. Istri. Bint, anak perempuan. Maka zaujah 1/8 karena ada faraun waris ya kan. Anak perempuan 1/5. 2 dengan 8 tadakhul. 8 kita jadikan asul mas'alah. 1/8 iya, dari 8 berapa? 1. Ya, setengah dari 8 4. Sisanya berapa? Masih ada sisa kan? 3. Tuh, tidak boleh kita langsung 8 jadi coret 3 ganti 5, nanti zaujahnya dapat. Iya kan? Jangan 8 jadi coret diganti 5, nanti zaujahnya dapat jadi 1/5 tadi 1/8. Iya kan? Sedangkan tadi kaidahnya menetapkan bahwasanya suami atau istri enggak dapat. Maka bikin lagi satu kolom yang disebut dengan apa? Masalah zaujiyah. Masalah zaujiyah ini yang kedua. Kalau di sini yang pertama ini, kolom yang pertama itu masalah adiyah, masalah perhitungan biasa. Yang keduanya masalah zaujiyah. Nanti asal masalahnya diambil dari penyebutnya istri atau suami. Di sini kenapa 8? 8 ini mengambil dari penyebutnya si istri. Istri 1/8 berarti 8 gitu loh. Paham ini? Nah. Kemudian dihitung lagi 1/8 istri. 1/8 dari 8 berapa? 1. Iya, sisanya berapa? 7. Ya, itu sisanya itu. Jangan 1/5 dari 8, bukan, sisanya udah dikasihkan bint. Jadi nanti kesimpulannya si istri tetap 1/8, bintnya yang tadinya 4/8 jadi 7/8. Hamangan. Ya, sisanya untuk bint. Kalau antum mau rapat-rapat sih istri 1/8 sudah, sisanya berapa? Ya 7/8 ya, tinggal ambil gitu kan. Ini kan sederhana masih ya, karena belum begitu banyak kan ahli warisnya. Silakan istri ambil 1/8, untuk anak ya 7/8. Gak usah protes. Istri nanti semoga dapat jodoh yang kaya. Mencukupi dia. Adapun anak perempuan kan dia masih kecil, butuh ini. Jelas ada hikmahnya yang kita mungkin hanya mengetahui sekelumit saja. Misalun akhor, contoh yang lain, seorang mati meninggalkan zaujun, suami, bint, anak perempuan 3. Suami ada cabang berapa? 1/4. Anak perempuan lebih dari 1 berapa? 2/3. 4 dengan 3 hubungannya apa? Tabayun, dikapakan kali 4 kali 3 berapa? 12. Hitung 1/4 dari 12 3, 2/3 dari 12 8. Lihat masalahnya 12, sihamnya berapa? 3 tambah 8 11. Berarti ada apa nih? Rod, ah masih ada ini ya. Masih ada lebihan ini. Bins gembira ya. Enggak boleh antum 12 cari coret kan 11. Nanti apa akibatnya? Akibatnya sejauhnya dapat pembalikan gitu kan. Ya, karena antum bikin kolom yang setelahnya masalah zaujiyah. Nanti asal masalahnya diambil dari penyebutnya suami 4, dengan suami kan 4, kan? Betul? 4 ya. Sekarang dihitung 1/4 zauj. Berapa 1/4 dari 4? 1. Sisanya berapa? 4 kurang 1 3. Ya sudah, itu yang diambil. Jadi si zauj suami tetap 1/4, bint 3/4. Ya dibagi 3 ya pas. Kalau ada pecahannya kayak tadi aja, dikalikan lagi aja. Kalau pecahan misalkan anak perempuannya 4, ini 3, ya udah 4 kali 4. Gitu. Paham? 4 kali 4 berapa? 16 ya? Berarti si zaujah 1 4 × 1 = 4. 4 × 3 = 12, kan enggak ada pecahan. Insyaallah untuk mentasnya enggak sulit kan? Gimana Pak Don? Paham? Paham? Jadi kontinu 6 separatan ya, itu dibagi biru dari kasih kita jadinya. Pas jejak ini. Seperempatan, iya seperempatan. Seperempatan pas. Mudah insyaallah ya. Bisa kan? Nah, naik lagi. Kalau udah aduh sudah cukup. Ini sebenarnya bekal yang sudah lewat itu sudah banyak membantu. Ini enggak terlalu sulit. Sulitnya yang awal-awal itu. Masalah di sini ada yang dua itu tadi ya, yang suami atau istri tadi ya. Pokoknya kalau ada suami istri, ya ada suami istri, nanti ada pertama kolom masalah adiyah, masalah biasa, kemudian masalah zaujiyah. Itu nanti ada masalah, ada tiga kolom masalah rodiyah, nanti al-jami'ah selain ini nih. Ini nih. Tergantung kasusnya. Runyam enggak? Ya. Kalau ini kan ada suami istri cuma ahli warisnya yang berhak mendapatkan rod satu jenis saja. Sekarang kalau ahli waris yang berhak mendapatkan rodnya lebih dari satu jenis, dua, tiga jenis, ada istri, ada suami, ah itu melebar lagi, tapi gak terlalu, gak terlalu. Gimana Pak Don? Nyala tak? Oke, kita lanjutkan. Wa in kana man yuraddu alaihi min ajnasin mukhtalifah nu'mil mayali. Adapun jika orang yang ya dikembalikan kepadanya sisa itu ajnas mukhtalifah, jenis yang berbeda-beda. Ya, eh? Oh, ada yang belum dibaca? Oh iya, contoh ketiga belum dibaca, kelewatan ini. Terlalu semangat jadi apa? Kelewatan. Seorang mati meninggalkan zaujah, istri, kemudian bin 3. Iya, istri karena ada cabang yang mewarisi 8, anak perempuan iya jumlahnya 3, 2/3. 8 dengan 3 hubungannya apa? Tabayun. Diapakan kalau tabayun? Kalikan, dikalikan. 8 × 3 berapa? 24. Hitung 1/8 × 24, 3. 2/3 × 24, 16. Hitung. Di sini asmasalah 24, siamnya 16 tambah 3 berapa? 19. Tuh, banyak ini masih sisanya nih. Berapa ini? Ada 5. Ah. Antum enggak boleh 24-nya diganti, dicoret menjadi apa? 19. Nanti zaujahnya dapat. Iya kan enggak dapat. Maka bikin kolom yang setelahnya masalah zaujiyah itu ya nanti asmasalahnya dari penyebutnya si istri 8. Ya istri 8, 1/8 × 8 berapa? 1. Sisanya berapa? 7. Udah selesai itu. Sekarang ada pecahan enggak? Jatahnya bin kan orangnya 3, jatahnya 7, ada pecahan. Jadi ada inkisar namanya. Maka jumlah kepalanya berapa ini bin? 3 ya. 3 × 8 berapa? 24. Ya, tinggal dikalikan semua dengan 3. 1 × 3 = 3, 1 × 7 = 21. Selesai, enggak ada pecahan. Bin 3 orangnya jatahnya 21. Berapa masing-masing? Hah, 7. 7 kan? Nah. Gampang kan? Ini maghrib jam berapa? 10 menit lagi. Wah. Wa in kana man yuraddu alaihi min ajnasin mukhtalifatin nu'milu ma yali. Adapun jika orang yang diberikan kepadanya sisa jenisnya berbeda-beda, berbeda-beda, maka kita kerjakan langkah berikut ini. Yang pertama, nadu'u mas'alatan 'adiyah li jami'il waratsah. Kita letakkan masalah biasa untuk semua ahli waris. Kumpulkan semua, dihitung biasa gitu kan? Iya. Kemudian setelah itu nadu'u mas'alatan, mas'alatan man yuraddu alaihi ya bighadhi an-nadhari 'an ahadi zawjayni kama fi masail ar-radd al-khaliyah min ahadi az-zawjayni. Ya. Kemudian katanya di sini nomor 2 ya? Kita loncat semua, aneh kemarin. Nomor 2 yang belum kebaca. Kok aneh sih. Yang kedua, nadu'u mas'alata mas'alatan min makhraji zaujiyah. Kita letakkan masalah dari penyebutnya suami atau istri. Ini kolom yang kedua berarti kan, setelah kolom asal masalah itu. Yang pertama itu namanya masalah adiyah, masalah biasa. Yes. Ya. Yang kedua ini nadu'u mas'alatan, kita letakkan masalah min makhraji zawjiyah, dari penyebutnya si suami atau istri. Wa nu'ti ahada zawjin, kita berikan salah satu dari suami atau istri fardahu, jatahnya. Wal baqiya li ashabil furud, kemudian sisanya kita berikan semua kepada ashabul furud. Belum selesai, karena di sini kan ashabul furud yang berhak mendapatkan rod kan jenisnya lebih dari satu, iya kan? Maka kita masuk ke yang ketiga ya. Nadu'u mas'alah man yurad 'alaih, kita letakkan masalah orang yang berhak mendapatkan rod saja. Ini namanya masalah roddiyah. Kalau tadi yang pertama masalah adiyah, yang kedua masalah zaujiyah, yang ketiga masalah roddiyah situ. Ya, berarti kolom yang berapa ini? Tiga. Nadu'u mas'alah taman, kita letakkan masalah dari orang yang berhak mendapatkan kembalian sisa. Bighadin nadhar, kita dengan menutup mata, dengan menutup mata an ahadi zaujain, dengan menutup mata kita dari jatahnya suami istri. Tadi enggak dilibatkan di masalah ini nih. Perhitungannya suami istri enggak dilibatkan. Paham ini? Untuk mencari asal masalahnya hanya melihat dari penyebutnya ahli waris yang berhak mendapatkan rod. Suami istri sudah tutup mata enggak? Enggak dicantumkan di situ, paham? Ya. Kama fi masail rod, sebagaimana pada masalah rod yang kosong dari suami ataupun istri. Tergambar insyaallah ya. Yang ketiga ini masalah rodiyah ini, istri suami istri jangan dilibatkan. Untuk mencari asal masalahnya dilihat penyebutnya ahli waris yang memang dapat rod saja. Paham? Nah. Apa? Ahli waris yang berhak mendapatkan rod saja. Di kolam yang ketiga ini, ya kan? Kolam yang ketiga. Nanti dengan contoh jelas insyaallah. Iya. Baik. Yang berikutnya. Fa in kana tabayunan, kalau terjadi tabayun. Ya, terjadi tabayun. Hah? Wah, iya nih pantasan kok buyang dewek tadi. Ada yang ganjil, ada yang kurang. Nadu'u mas'alatan jami'ah. Setelah itu kita bikin lagi satu masalah lagi. Berapa kolom berarti jadi? 4 kan? Kita bikin masalah jami'ah, agar penyebutnya sama suami istri atau suami ataupun ahli waris yang lain. Paham? Kama fi masailil munasakhah, seperti pada masalah munasakhah itu dicari al-jami'ahnya. Wa dzalika bin nadhar, caranya adalah bin nadhar, dengan membandingkan baina sihami man yurad, antara sahamnya man yuradu alaih, ahli waris yang berhak mendapatkan rad, yang itu ada pada masalah zaujiyah. Wa baina asli mas'alatihim, dengan aslu masalahnya mereka yang berhak mendapatkan rod pada masalah roddiyah, dengan kacamata tabayun atau tawafuk saja. Mirip dengan munasakhah, mirip ini kan pada masalah zaujiyah kan ada jatahnya ahli waris yang berhak mendapatkan rod, sisa itu kan setelah itu kan ada kolom setelahnya masalah roddiyah, yang di situ diambil asal masalahnya dari apa penyebutnya yang berhak mendapatkan rod, ada di situ ada asal masalahnya kan. Nah, dibandingkan ini, kalau pada dalam munasakhah kan pada mayit yang pertama dengan asal masalah dia yang kedua, itu kan mirip itu. Nah, lihat di situ tabayun atau apa tawafuk, itu saja. Nah, wa nadribuhu fiha, ya apa tadi, wa fa in kana, itu fa in kana tabayyun, adapun kalau terjadi tabayun ya antara tadi jatahnya ahli waris yang berhak mendapatkan rod di pada masalah zaujiyah dengan asal masalah mereka pada masalah roddiyah, maka nakhudh asla mas'alati man yurad 'alaihi, kita ambil asal masalah golongan yang mendapatkan rod ya, wa nad'uhu, kita ulang ya, fa in kana tabayyun, kalau tabayun ya, na'khudh asla mas'alah man yurad 'alaihi wa nad'u fawqa asli mas'alati zawjiyah wa nadribuhu fiha. Biasa dikalikan kalau tabayun ini ya. Kita ambil aslul mas'alah orang yang mendapatkan rod, kemudian kita letakkan di atas aslul mas'alah zawjiyah. Wa nadribuhu fiha, kemudian kita kalikan di situ. Wa natij, hasilnya itu aslul jami'ah namanya. Ini kan contoh nanti insyaallah. Wa kadzalika nadribuhu. Jadi kalau tabayun kan tinggal dipindahkan saja. Betul kan? Iya kan? Dipindahkan saja, disilang gitu kan? Ya. Kemudian demikian pula kita kalikan fi sahmi ahli zaujain, iya, pada dikalikan dengan saham salah satu dari suami atau istri, kemudian thumma na'khudh, kemudian kita ambil saham man yuraddu alaih, sahamnya orang yang mendapatkan rad pada masalah zaujiyah, kemudian kita kalikan pada siham mereka pada masalah mereka. Dengan contoh lebih jelas sebenarnya sih, lihat, seorang mati meninggalkan zaujah, lihat, zaujah ukhtun syaqiqah ukhtun li'ab, zaujah berapa? Seperempat. Kenapa? Tidak ada apa? Fanwarid. Ukhtun syaqiqah, saudari sekandung, sendirian setengah. Ukhtun li'ab, saudari perempuan sebapak, apa? Seperenam. Takmilata athulusain, iya kan? Ya, maka lihat ada 4, 2, 6. 2 sudah masuk ke 4. 4 dengan 6 apa hubungannya? Tawafuk kan? Ketemu di seper 2. Maka 4 bagi 2 berapa? 2 kali 6 12. Berarti asmasalahnya berapa? 12. Tinggal jangan dihitung silakan. 1/4 dari 12 3, setengah dari 12 6, 1/6 dari 2 1/6 dari 12 2. Ini namanya masalah adiyah. Mim itu masalah. Masalah adiyah selesai. Setelah selesai masalah adiyah, antum bikin masalah yang kedua, zaujiyah. Al-masalah az-zaujiyah. Diambil asal masalahnya dari penyebutnya siapa? Zaujah. Berapa zaujah penyebutnya? 4. Ya sudah 4. Tinggal itu 1/4 dari 4 berapa? 1. Sisanya berapa? 3. 3 ini buat siapa? Ukhtun syaqiqah dan ukhtun li'ab. Ini kan jenis yang berbeda, enggak mungkin langsung dibagi rata. Iya kan? Ukhtun syaqiqah satu jenis, ukhtun li'ab jenis yang lain. Enggak mungkin 3 ini dibagi rata gitu. Ya, sehingga langkah yang berikutnya adalah antum membuat masalah ar-raddiyah. Masalah yang di situ ada rod, dikeluarkan di situ suami ataupun istri. Ya, lihat, berarti yang dilihat hanya ukhtun syaqiqah dan ukhtun li'ab. Ukhtun syaqiqah 1/2, 2 menyebutnya. Ukhtun li'ab 1/6, 6. 6 dengan 2 bagaimana hubungannya? Tadakhul, diambil yang terbesar, 6 diambil. Kita letakkan 6. Pada masalah asal masalahnya raddiyah 6, ya kan? Ya, untuk kolomnya zaujah dikosongkan karena dia enggak gitu-gitan dalam masalah rodi ini. Ukhtun syaqiqah setengah, setengah dari 6 berapa? 3, ya kan? Betul. Ukhtun li'ab setengah 1/6 dari 6 berapa? 1. Coba dihitung jumlah siam ada berapa? 4. Sedangkan masalahnya 6. Ada rod, ya kan? Maka 6-nya dicoret diganti berapa? 4. Ya, langkah berikutnya antum cari aslun jami'. Apa aslun jami', penyebut yang meliputi semuanya. Caranya adalah dengan membandingkan jatahnya mereka yang berhak mendapatkan rod pada masalah zaujiyah. 3, ya kan? Pada masalah zaujiyah, ahlu rod yang mendapatkan rod, berapa jatahnya mereka? 3. Sedangkan asal masalah dia atau mereka, dua orang ini pada masalah rod dia berapa? 4. Betul? 3 dengan 4 bagaimana hubungannya? Tabayun, tinggal silang saja. 3 diletakkan di atas masalah rod dia, 4-nya diletakkan di atas masalah apa? Zaujiyah. Ya, 4 ini dikalikan dengan masalah zaujiyah, itu hasilnya aslun jami'. 4 kali 4 berapa? 16. Sudah 16. Tinggal dikalikan dengan jatah masing-masing ahli waris 4 ini. Zaujah 1 kan, 4 kali 1 berapa? 4. Betul? Jangan longok ini kan. 4. Ini kan zaujah kan 1, 4 kali 1 4. Ya kan? Itu persis menasakot itu. Nah, untuknya untuk ahlu rod ngambilnya dari kolomnya setelahnya. Masalah rod dia itu kan juz usahamnya 3 ya. Juz usahamnya 3. Ukhtun syaqiqah kan 3. Juz usahamnya 3. 3 kali 3 berapa? 9. Ukhtun li'ab 1 pada masalah rod dia. 3 kali 1 3. Pas enggak itu? Pas kan? Nah, jadi zaujah 4/16 ya. 4/16 tuh 1/4. Tetap 1/4 ya kan. Ukhtun syaqiqah 9/16, ukhtun li'ab 3/16. Naik, iya kan? Naik. Selesai sudah. Ini kalau tabayun, nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kalau apa? Tawafuq. Insyaallah tergambar kan? Ya, subhanallah walhamdulillah, syukurlillah, la ilaha illallah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad.